Berarti saran Malik. Kalau di tentang kalau ukurnya di Royatul Muna dipertegaskan wafil hubub, kalau untuk biji-bijian maka parameternya setelah dibersihkan dari tiben wal qasr dan dari kulit yang Allah dilayuk kalau ma'ahu ghaliban, yang biasanya kulit tersebut tidak dimakan oleh manusia. Berarti tolak ukurnya adalah bukan gabah kalau di tempat kita, namun beras. Kalau cuma di kata-kata tiben, dibersihkan dari tiben, masih agak bimbang karena tiben itu kalau untuk gandum itu batangnya. Di kamus disampaikan tiben untuk di kamusnya kalau tiben itu jerami, rumput kering, ilalang. Kalau di terjemah bahasa Indonesianya. Sedangkan bahasa Arabnya tiben itu untuk gandum, sa'ir. Pengertiannya adalah matahashyama min siqanil qamhi wa sya'iri, yang hancur dari batang gandum ba'da darsihi, kemudian itu dijadikan sebagai makanan hewan ternak. Jadi tiban hanya membersihkan tiban hanya kalau di pembahasan tentang masalah gandum, tiban hanya batangnya, siqanil qamhi. Namun di Ruyatul Munah lebih dipertegas, bahasanya untuk biji-bijian, itu tolak ukurnya, tolak ukur zakatnya, 5 wasak tadi, tolak ukurnya adalah musofa minatibani wal qashri. Sudah bersih dari batang dan dari kulit yang umumnya tidak dimakan yaitu oleh manusia. Nah, kemudian selanjutnya harta yang kena zakat yang keempat adalah harta perdagangan. Perdagangan adalah taklibul mal, membolak-balikkan harta li ghardi aribahi, dalam rangka untuk mencari keuntungan. Uang jadi barang, barang jadi uang, dalam rangka untuk cari keuntungan. Itu tijarah. Wal makna artinya harta jenis yang keempat yang wajib adanya zakat adalah harta perdagangan. Wa inama tajibu, zakat itu wajib fiha, dalam harta perdagangan, dengan 7 syarat. Pertama, dia adalah barang dagangan. Kemudian yang kedua, ada niat untuk bisnis. Ada niat untuk bisnis. Jadi kalau tidak ada niat untuk bisnis, hanya ini punya barang, ternyata double, atau sudah beli yang baru, kemudian yang lama mau dijual, berarti tidak termasuk. Atau jual yang lama karena mau beli yang baru, berarti tidak masuk karena tidak ada niat tijarah. Niat mencari keuntungan. Ya niatnya cuma cari supaya punya uang cash nanti ditambahi supaya bisa beli yang baru. Itu niat pokoknya, niat utamanya. Kemudian wa kaunu niyat dan niat tersebut bergandengan dengan kepemilikan. Jadi saat beli itu niat untuk dibisniskan atau minimal fi majlisil aqdi, di majlis akad, atau minimal ketika beli itu belum ada niat, maka barang perdagangan ini atau zakat perdagangan ini nanti berlaku ketika mulai diperjualbelikan. Saya jelaskan dengan takrirat sajidah. Yang dimaksud dengan niat bergandengan dengan tamaluk perpindahan kepemilikan artinya ada niat bisnis saat beli, saat kulaan. Maka pada saat beli dan kulaan itu dimulai perhitungan haul, perhitungan satu tahun. Namun jika seorang itu membeli barang dengan niat untuk dimiliki, setelah itu berubah niat untuk dibisniskan, maka haul dihitung dari mulai aktivitas. Ini aktivitas jual beli setelah niat. Jadi kalau saat beli itu sudah niat untuk jadikan sebagai barang dagangan, kalau saat beli itu, ini niatnya kulaan, beli untuk dijual, maka ngitung haulnya sejak kulaan. Meskipun realisasi jual barangnya masih seminggu lagi setelah itu. Tapi kalau barang itu dimiliki atau dibeli untuk dimiliki, untuk kepentingan pribadi, setelah itu berubah niat, oh ini bisa jadi bisnis ini. Maka ngitung haulnya tidak dari niat. Namun, hina bada'i fil amal. Ketika mulai kerja, yaitu aktivitas jual beli. Hitung-hitung haulnya satu tahun. Kemudian, kembali ke Nailul Roja. Syarat yang keempat, perpindahan kemilikan itu bil mu'awadah, dengan transaksi tukar-menukar. Semacam transaksi jual-beli, atau transaksi sewa. Jadi seorang itu menyewakan rumahnya, kemudian dapat pembayaran berupa barang. Nah, barangnya dia niatkan untuk dibisniskan. Atau berupa mahar yang dia niatkan untuk diperdagangkan. Bukan warisan ataupun hibah. Nah, artinya, kalau maka tidak ada zakat perdagangan untuk harta yang dimiliki dengan sebab warisan atau hibah, kecuali jika sudah mulai real berbisnis. Diiringi dengan niat berbisnis. Ya, jadi kalau, maka pada asalnya zakat barang perdagangan itu ditujukan untuk barang-barang yang dibeli. Ya, dalam bahasa kita dibeli dengan tujuan kulaan. Kalau itu harta warisan atau harta hadiah dan hibah orang, maka bisa kena zakat perdagangan. Syaratnya niat bisnis, kemudian ngitung haulnya sejak real terjadi jual beli. Kemudian yang kelima, harta perdagangan tersebut tidak mengalami, tidak teruangkan. Binakdihi dengan uangnya. Alladhi yakumu bihi. Ya, dia itu menjadi uang dengannya di tengah-tengah haul. Dalam keadaan hasilnya kurang dari nisab. Fainadda kadalika. Jika harta perdagangan tadi teruangkan seluruhnya. Kadalika. Dalam keadaan seperti itu, yaitu di tengah haul. Dan hasilnya kurang dari nisab. Maka hitungan satu tahunnya atau hitungan haulnya itu terputus. Ini berkenaan dengan haul zakat atau haul harta pedagang. Lebih jelasnya ada di Taqirat As-Sadidah. Ya, maka nad ada naddu, yaniddu, yaitu dari kata-kata tandid. Tandid adalah mengubah barang dagangan menjadi uang. Ya, ini terjadi dengan terjualnya barang dagangan tersebut. Maka seandainya barang dagangan itu misalnya bentuknya kain, ini ludes diborong orang sehingga habis semua. Dan ludesnya itu di tengah-tengah haul. Setelah ludes, habis, jadi uang, ternyata uang yang didapatkan kurang dari nisab. Maka fayanqati'ul haulu, maka haulnya putus. 6 bulan habis ludes, dan ternyata duitnya kalau kita pakai parameter emas tidak bisa untuk beli 85 gram emas. Sudah, maka nisab, maka hitungan haul bisnis perdagangan itu sudah berakhir. Nanti kulaan di bulan ke-6 itu tadi ludes, kemudian bulan ke-7 kulaan lagi. Nah, itu haulnya haul baru. Tidak melanjutkan jadi kulaan pertama yang ludes sampai ludes betul-betul habis total di bulan ke-6. Ternyata hasilnya, duitnya kurang dari nisab. Maka kemudian nanti bulan ke-7 atau bulan ke-8 baru kulaan lagi. Nah, ketika kulaan bulan ke-7 atau bulan ke-8 itu ngitung haulnya sejak itu. Haul baru. Adapun jika ternyata hasil setelah ludes semua tadi, ternyata kemudian jadi uang, ternyata uangnya itu sampai nisab. Nah, uangnya ludes itu nisab bisa untuk beli 85 gram emas. Maka haul uang itu melanjutkan haul uang tersebut melanjutkan haul zakat perdagangan. Jadi uang tadi itu haulnya melanjutkan haul uang perdagangan. Tadi anggap saja sudah ludes habis di bulan ke-6. Jadi duit bisa beli misalnya 100 juta. Bisa beli 85 gram emas. Maka duit ini wajib dizakati, nunggu baru wajib dizakati, ya, tambah 6 bulan lagi. Tambah 6 bulan lagi wajib dizakati. Itu yang dimaksud dengan terputusnya haul ataukah bersambungnya haul. Ya, maka haul duit melanjutkan haul barang perdagangan Artinya haulnya itu lanjut tanpa terputus. Kemudian syarat yang ke-6, kembali ke Nailul Roja, tidak berniat untuk peniyah, ya, untuk dimiliki, catatan kaki, ay iddikhar, untuk disimpan di tengah-tengah haul. Jika dia ada niat untuk disimpan, untuk kepemilikan pribadi, maka haul itu putus. Namun haul itu tidaklah putus dengan semata-mata dipakai. Barangnya dipakai tanpa ada niat kepemilikan. Jadi harus tetap berniat ini sebagai barang perdagangan. Kemudian berlalunya haul dari sejak waktu kepemilikan, yaitu waktu kulaan. Kalau itu barang kulaan, kalau itu harta warisan tadi, ngitung haulnya sejak, bukan sejak niat, non sejak real terjadi jual beli. Kemudian dalam zakat perdagangan atau barang perdagangan, nisab tidak menjadi syarat kecuali di akhir haul. Jadi modal awal itu tidak dilihat. Ini modalnya sudah sampai nisab ataukah tidak, itu tidak dilihat. Nah, maka dilihat di akhirnya. Dilihat di akhirnya barang-barangnya ini sudah masuk nisab ataukah belum. Barang-barangnya ini, barang-barang dagangan yang ada setelah genap 1 tahun, misalnya jualan buku, di buku-buku yang ada, yang nanti calon jadi uang, ini sudah sampai haul ataukah, sudah sampai nisab ataukah tidak, itu saja yang dilihat. Meskipun awal dagang, itu modalnya belum sampai nisab. Tapi nanti setelah 1 tahun, ternyata stok yang mau dijual, itu sudah sampai ini. Kena zakat. Nah, yang dilihat hanya haul. Yang dipertimbangkan haul dan nisab itu tidak dilihat di depan, namun hanya dilihat di belakang. Kemudian bahwa wajibuha, kewajiban zakat yang harus dikeluarkan itu adalah rubu' usur, 2,5% dari nilai barang perdagangan. Maka dari nilai, tidak dari barangnya itu sendiri. Orang jualan buku, ya zakatnya tidak buku. Nah, namun nilai dari buku. Maka uangnya lah, kurang lebih demikian. Orang jualan sarung, maka zakatnya tidak dari sarungnya, namun dari kimah. Yang dikeluarkan itu nilainya. 2,5% dari stok ini yang sudah masuk nisab dan ini sudah genap 1 tahun. Urut itu jamak dari ardun. Ainnya bisa difathah, ainnya difathah, ra-nya disukun. Dan definisinya adalah segala sesuatu yang bukan emas dan perak dari berbagai macam jenis harta, yaitu berarti barang dagangan. Tapi kalau ra-nya difathah, aradun, maka maknanya adalah semua kesenangan duniawi, emas, perak dan yang lainnya. Dan yang diinginkan adalah cara baca yang pertama, ardun. Wal makna artinya kewajiban dalam zakat barang dagangan adalah 2,5%. Caranya tukawamu bijin siro silmal. Setelah genap 1 tahun, stok-stok barang yang diperjualbelikan itu ditukawam, ditaksir. Ditaksir pakai apa? Dengan jenis modal yang dipakai untuk kulaan. Ingkana nakedan, jika kulaannya pakai naked, naked itu dinar dan dirham, emas atau perak. Wa ilam yakun, jika kulaannya tidak dengan naked, dengan emas dan perak, maka naqdal balad, dengan uang setempat. Dengan uang setempat. Ya, uang setempat apa? Rupiah. Kemarin kulaan bukunya, kulaan sarungnya pakai rupiah. Ya, nanti ditaksir pakai rupiah, bukan pakai dolar. Pakai rupiah. Tapi kalau kemarin kulaannya pakai dolar, kalau kemarin kulaannya pakai dolar, ya, dan dolar itu bukan naqdul balad di tempat itu, ya, nanti taksirnya tetap pakai rupiah. Kalau pakai kalimat ini, karena di sini itu tuqawwam dengan jenis ra'sul mal, manakala ra'sul malnya itu naqd, ini dinar ataukah dirham, mata uang emas atau mata uang perak. Jadi kalau kulaannya itu pakai mata uang emas atau kafera, maka nanti taksirnya pakai itu. Ini pakai emas atau pakai perak. Kalau pakai emas ya emas, kalau pakai perak ya perak. Jadi nanti ini zakatnya zakat emas atau zakat perak. Nah itu tergantung. Ini kalau kulaannya pakai emas, ya nanti zakatnya zakat ngikuti zakat emas. Kalau kulaannya pakai perak atau duit perak, ya, nanti jadinya zakatnya zakat perak. Itu tuqawwam ditaksir dengan jinsil ra'sul mal. Syaratnya jinsil ra'sul malnya naqad. Wa ilam yakun, namun jika bukan pakai naqad, namun pakai rupiah atau pakai dolar, atau pakai ringgit Malaysia, itu kulaannya. Maka takwimnya, taksirannya pakai naqdul balad. Pakai naqdul balad. Ya, kulaannya pakai dolar, dijual di Indonesia. Ya, nanti taksirannya pakai rupiah. Kulaannya di Malaysia, pakai ringgit belinya. Ya, nanti dijualannya di Indonesia. Maka taksirannya pakai ini. Stok itu ditaksir pakai rupiah. Kemudian, fa'in mulikat bi'ardin, jika barang itu dimiliki, kulaannya pakai barang. Kulaannya pakai barang. Maka kuwimat binakdil balad. Maka ditaksir pakai nakat balad, pakai uang negeri setempat. Fa'idha balagat bima kuwimat bihi, nisoban jika ditaksir dengan bima kuwimat bihi, parameter taksirannya, dan itu sampai nisab, maka zakatnya adalah rubu' usurihi, 2,5%. Fahia, maka zakat perdagangan atau zakat guna di sini berkaitan dengan qimah, berkenaan dengan nilai. Lain hanya dengan harta-harta zakat yang lain, maka dia berkaitan dengan bendanya sebagaimana telah lewat. Kalau zakat kambing, ya kambing. Zakat unta, ya unta, kecuali ketentuan yang sudah disebutkan. Maka zakat emas ya seperti emas, zakat perak ya perak. Ini kalau di sini disampaikan khusus untuk zakat perdagangan itu kewajiban zakatnya terkena pada nilai nilainya. Kalau barang-barang yang lainnya ya, itu pada bendanya. Maka zakat emas-emasnya nanti dibagikan dalam bentuk emas. Zakat perak itu peraknya. Zakat kambing ya sebagaimana ketentuannya. Bayarnya kambing. Zakat pertanian ya. Pakai itu bayarnya. Oke? Itu bayarnya. Dan jika dan emas dan perak kita kiaskan dengan uang kertas, maka zakat rupiah itu pakai rupiah baginya. Bukan pakai sembako. Ini orang zakat rupiah. Distribusinya rupiah. Ini distribusinya rupiah. Bukan sembako. Ini bukan alat dagang, gerobak. Ini bukan. Namun uang. Kalau rupiah ya rupiah. Khusus. Namun kalau khusus untuk zakat perdagangan. Itu zakatnya adalah nilai. Nilai itu bisa uang, bisa sembako, yang penting senilai. Nah, karena qimah, tolak ukurnya adalah nilai. Oh, nilai kewajiban zakat perdagangan saya 10 juta. Nah, 10 juta itu bisa uang 10 juta, bisa sembako 10 juta. Nah, qimah. Tapi kalau yang lainnya itu zakatnya itu pada bendanya itu. Ya kalau di untuk lebih memperjelas, kalau untuk di takrirat sadidah dijelaskan sebagai berikut, saya bacakan. Nisab zakat perdagangan adalah nisab nakad. Ya, jika kulaannya pakai nakad, emas dan perak, maka mengikuti nisab nakad yang jadi modal untuk kulaan barang perdagangan itu. Maka kalau ya, kulaannya pakai emas, maka ya emas setara 84 atau 85 gram. Kalau perak ya 588 gram. Kemudian tolak ukurnya itu adalah harga barang perdagangan tersebut di akhir haul, bukan harga kulaannya. Jadi kan ngitung stok. Ya, di akhir tahun itu mentotal stok. Stok itu di total pakai taksiran dinilai. Tadi kalau emas ya pakai emas, perak ya pakai perak gitu. Kalau kulaannya pakai emas atau pakai perak. Nah, itu nanti ngitungnya pakai harga beli ataukah harga jual? Jawabannya harga jual. Harga jual di akhir haul. Ini saat genap satu tahun tadi. Dan tolak ukur adalah sampainya nisab di akhir haul saja tanpa melihat awalnya apakah sampai nisab ataukah tidak. Itu kalau kulaannya pakai emas dan perak. Wayakunu taqwimul urud ayral hauli, maka barang perdagangan itu dinilai di akhir haul dengan harganya di pasar. Jadi tolak ukurnya harga pasaran. Harga jual pasaran. Bukan harga kulaan namun harga jual. Karena hakikat kenapa pakai harga jual? Sebenarnya hakikat zakat perdagangan itu zakat uang. Karena hakikat barang dagangan itu uang. Karena barang dagangan itu tidak jadi maksud. Yang jadi maksud adalah barang dagangan ini laku, kemudian jadi uang. Laku, kemudian jadi uang. Sehingga karena itulah yang jadi maksud, maka parameternya bukan kulaah, bukan harga kulaah, namun harga jual, harga pasar, harga kalau dijual dengan tolak ukur harga pasar setelah di akhir genap 1 tahun. Dan ditaksir dengan, kalau di ini, di sini di takrar sadida, tukuan bijin sirok silmal ala di ishtara al ardo bihi. Karyal awi dolar. Ditaksir dengan jenis modal yang dipakai untuk kulaan barang tersebut. Jadi kalau pakai agak beda takrar sadida dengan nelu roja. Jadi, maka kemarin kulaannya pakai apa? Dolar, ya dolar. Kemarin kulaannya pakai apa? Maka naksirnya, pakai ringgit. Maka naksirnya nanti dikembalikan ke ringgit. Ini kalau dijual jadi ringgitnya berapa ini? Ini kalau diludes semua, laku semua, ini dolarnya jadinya berapa? Gitu. Tapi kalau di ini neloroja enak. Atau wa ilam yakun naqdal bal. Jika bukan karena nakat, bukan uang emas atau kafir, ya sudah tolak ukurnya ya, uang yang berlaku di negeri itu. Ya, kalau takrat sadida ya, itu ditaksir pakai ya, uang yang dipakai untuk kulaan. Kalau rial ya rial, kalau dolar ya dolar. Nah, nakat balat itu berlaku jika seorang itu memiliki barang dagangan dengan barang dagangan atau dengan barang dagangan yang lain. Dapat barang dagangan itu karena bukan kulaan pakai duit namun pakai barang. Ya, pakai barter. Nah, kalau kulaannya itu pakai barter dengan sistem barter barang, fatukawam binakdil bala. Baru ditaksir pakai uang yang berlaku di negeri itu. Jika uang di negeri tersebut ada 2 yang beredar. Di sebagian negara, itu uang yang beredar itu bersaing antara 2 jenis. Ini, uang pakai transaksi misalnya di situ, misalnya banyak yang parameternya pakai ini, pakai dolar, namun juga pakai rupiah. Di termasuk di tempat kita, ini bisa dikatakan di sini itu berlaku 2 mata uang, dolar sama rupiah. Ini, paket umroh itu pakai dolar, paket umroh itu pakai dolar, paket haji itu pakai dolar. Ya, berarti dolar itu jadikan asas untuk asas dalam transaksi. Minimal kita jumpai itu. Umroh itu tolak ukurnya dolar. Rupiah itu penerjemahan dari dolar. Ini dolarnya sekian, oh berarti kalau mau dibayar rupiah ini. Tapi parameternya dolar. Maka jika di satu negeri itu ada 2 mata uang, maka fa idza ghalaba naqdani fa bi ahadihima. Maka dilihat mana yang dominan. Mana yang paling mendominasi itu yang jadi tolak ukur. Kemudian faedah tambahan dari takirat sadida, jika seorang itu membeli barang perdagangan pakai duit yang sudah sampai nisab. Jadi modal kulaannya itu duit yang duitnya itu sudah sampai nisab. Duit 100 juta. Duit 100 juta, nah itu yang dipakai untuk kulaan. Maka haul duit itu tidak putus. Haul duit itu tidak putus. Maka tidak dimulai ada haul baru. Namun, haul barang perdagangan itu melanjutkan haul duit. Orang punya duit 100 juta. Ngendap, nganggur 6 bulan. Akhirnya diambil untuk kulaan. Untuk kulaan. Maka di bulan ke-7, masuk bulan ke-7, dia jadi barang. Nah ini tidak kemudian ada haul baru. Tidak haul baru, kemudian 6 bulan tadi kemudian dianggap hilang. Namun haulnya itu melanjutkan haul uang. Jadi setelah nanti ternyata barangnya itu tidak laku-laku sampai 6 bulan. Misalnya, barangnya tidak laku-laku sampai 6 bulan. Ya sudah, sampai 6 bulan berarti sudah genap 1 tahun. Ya, wajib dibayarkan zakatnya. Loh ini baru dagang 6 bulan. Iya betul, tapi ini itu duit 100 juta ini sudah ngendep 6 bulan yang lewat. Jadi dilanjut haulnya. Tidak buka haul baru. Gara-gara berubah jadi barang. Kemudian seandainya orang itu memperdagangkan, membisniskan sesuatu yang bendanya itu terkena zakat. Contohnya jualan kambing 40 ekor kambing. Maka wajib padanya zakat kambing bukan zakat perdagangan. Maka zakatnya zakat kambing bukan zakat perdagangan. Tapi kalau kambing yang diperjualbelikan, contoh kambing itu kurang dari, itu belum kena kewajiban zakat. Karena cuma 39 ekor. Lantas kalau ditaksir pakai duit itu sudah sampai nisab barang perdagangan. Maka terkena zakat perdagangan. Jadi kalau zakat perdagangan dengan zakat yang lain ketemu, maka bukan zakat perdagangan yang berlaku. Zakat perdagangan berlaku kalau untuk benda-benda yang tidak ada zakatnya. Misalnya kalau ternak itu yang kena zakat kan hanya unta, sapi, kambing. Orang ternak lele. Orang ternak lele kenanya zakat perdagangan. Orang ternak ayam kenanya zakat perdagangan. Karena lele tidak ada zakatnya, ayam tidak ada zakatnya. Ternak kambing kenanya zakat perdagangan karena kambing tidak ada zakatnya. Ternak bebek maka kenanya zakat perdagangan karena bebek tidak ada zakat. Jika seorang itu punya tanah untuk diperjualbelikan untuk bisnis, karena dia pengembang. Kemudian dia tanami sambil nunggu laku. Tanahnya ditanami dengan niat untuk dimiliki. bukan dengan niat untuk dijual. Maka maka zakat perdagangan berlaku untuk tanahnya. Dan jika yang ditanami itu terkena kewajiban zakat, misalnya dia tanami jagung, maka nanti ada zakat pertanian untuk jagungnya. Bukan zakat perdagangan, namun zakat pertanian. Kemudian demikian juga, jika seorang itu menukar barang dagangan dengan barang dagangan, maka haul tidak putus. Haul itu tidak putus. Cuma ganti usaha. Kemarin usaha jualan sarung bosen. Terus dibarter jadi peci. Terus jualan peci. Itu haulnya lanjut. Haulnya lanjut. Nanti setelah genap 1 tahun ditaksir. Masuk nisab. Kena zakat. Kemudian, mungkin penting untuk saya bacakan, keuntungan yang terjadi di tengah tahun itu digabungkan kepada asal. Dan tidak perlu haul baru untuk keuntungan. Jika seluruh barang dagangan itu belum menjadi uang. Namun, jika barang dagangan seluruhnya sudah jadi uang, kemudian ada keuntungan, ada modal, ada keuntungan, kan sudah jadi uang. Ada modal, ada keuntungan. Maka, keuntungan, duit keuntungan itu memiliki haul tersendiri yang dihitung dari pada saat mulai laku habis, jadi uang semua tadi. Contohnya. Ini pakai real contoh. Ada seorang yang memulai bisnis dagang dengan modal 100 ribu real. Ya, belikan barang. Kemudian setelah genap 1 tahun, kalau ini kulaan, berarti kan ngitungnya 1 tahun sejak beli, sejak kulaan, bukan sejak mulai jual, sejak kulaan. Maka ketika genap 1 tahun, ternyata barang-barangnya stok itu ditaksir atau dinilai ketemu duit 120 ribu real. Tadi modalnya 100 ribu real. Genap 1 tahun, stoknya dinilai 120 ribu real. Maka 2,5% itu kali 120 ribu real. Keuntungannya itu digabungkan ke asal. Nah, tidak dipisah. Oh, ini 2,5% kali 100 ribu real. Ya, enggak. Langsung digabung. Ini 120 ribu real. Kalikan 2,5%. Kenapa? Karena belum habis jadi uang. Di akhir tahun itu masih ada barang, ada stok. Ya, barang ada stok, maka di stok itu ada keuntungan. Kalau nanti laku, ya sudah, keuntungannya digabungkan. Yang kedua, ada orang yang mulai dagang dengan modal untuk kulaan 100 ribu riyal. Dipakai untuk beli barang-barang dagangan. Kemudian sebulan sebelum genap 1 tahun. Jadi pada saat bulan 11. Semua barang dagangannya ludes sudah jadi duit. Semua barang dagangannya ludes sudah jadi duit. Ternyata ketemu duit 120 ribu riyal. Tadi modalnya berapa? 100 ribu riyal. Di bulan ke-11 ludes semua, dibeli orang. Laku. Ketemu duit 120 ribu rial. Maka fayuqadu zakat, maka nanti ketika genap 1 tahun, pas genap 12 bulannya, maka ada zakat 2,5% untuk 100 ribu rial itu. Di akhir tahun. Di genap 1 tahun. Sedangkan 20 ribu rialnya itu punya haul tersendiri yang dihitung sejak dia jadi duit. Jadi ketika barang itu ludes jadi duit semua sebelum genap 1 tahun, maka nanti dibedakan antara modal sama keuntungan. Zakat perdagangan itu kewajiban 2,5% hanya tertuju pada pada modal. Kewajiban 2,5% di akhir tahun setelah genap 12 bulan hanya tertuju pada modal. Sedangkan keuntungan itu punya haul tersendiri yang dihitung sejak dia jadi duit. Ini tadi dicontohkan bulan ke-11. Ini, maka nanti setelah genap bulan 12, ini, maka ada 2,5% kalikan modal. Keuntungan 20 ribu rial, itu umurnya baru 1 bulan. Berarti belum terkena kewajiban zakat. Ini, nanti kena kewajiban zakat, jika dia tetap dalam di atas nisab, sampai genap 1 tahun. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.